Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa sallama tasliman katsira fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du ikhwatal iman a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita kembali bertemu dengan kita kembali bertemu pada waktu dan di tempat dan dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang insya Allah dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam satu majelis ilmu, yaitu satu majelis ilmu, salah satu taman dari taman-taman surga. Alhamdulillah kita masih disempatkan untuk hadir di sini setelah beragam aktivitas dengan segala keletihannya. Aina wasalna? Sampai di mana? Baik. Izan kam arkan salat? Kam arkan salat ala al-ashah? Nama ini bukan. Seberapa rukun salat? Berdasarkan pendapat yang sahih. Salah seorang syar 13 salah satu orang syar uzkur 13 sebutin apa aja tartib dari awal sampai akhir. Jangan-jangan kita gak bisa nyebutin nih rukun salat. Niat, baik. Suma, qiyam. Suma, takbiratul ihram. Suma, al-fatihah itu diapain? Baca al-fatihah. Ingat ya, qiraah. Jadi nggak ada istilah sholat baca dalam hati. Yang namanya qiraah itu perbuatan lisan, bukan perbuatan hati. Beda dengan nawa, yanwi, niat. Kalau niat itu perbuatan hati, bukan perbuatan lisan. Jadi al-fatihah dibaca dengan lisan, bukan dengan hati. Terus udah berapa? Niat, qiyam, takbiratul ihram, al-fatihah. Kemudian ruku. Terus antum ruku tumanina. Ini satu rukun atau dua? Satu. Ruku dan tumanina boleh. Terus tidal. Terus tidal dengan tumanina. Ada berapa? Antum yang hitung yang itu. 6 apa 7? Wah. Ini bisa rugi bos ini, kehilangan angkanya. Terus setelah yang tidal sujud dengan tumanina. Terus duduk di antara dua sujud, tumanina juga. Terus ngapain itu dua kali? Sujud ya sujud aja. Tahiyat awal rukun? Enggak. Rukun atau enggak? Enggak. Terus ini UASnya enggak lulus tadi. Ayo, setelah duduk antara dua sujud. Akhir itu apanya? Ada yang bisa bantu yang lain? Setelah duduk antara dua sujud, duduk tasyahud, duduk tasyahud awal atau akhir? Akhir. Terus mengucapkan tasyahud, terus salawat, terus salam yang pertama. Cukup 13? Hah? Cukup gak 13? Bagi yang mau mengatakan, bagi yang menggabungkan antara perbuatan dengan tumakninah, maka cukup 13. Kalau lebih dari 13 berarti keliru. Tapi kalau mau dihitung secara terpisah sebagaimana di dalam yang dilakukan oleh Abu Syuja, maka total semuanya 17. Yang penting konsisten aja. Rukun sholat ada berapa? 13. Di matan 18. Maka tadi pertanyaannya alal asah. Kemarin sudah dikoreksi kan? Yang ke-17 niyah lil khuruj, ini keliru ketika dikatakan sebagai rukun. Udah itu aja. Nah, pada asalnya pelajaran fikih dasar hanya demikian. Rukun sholat ada 13. Niat, qiyam, takbiratul ihram dan seterusnya. Sunnah sholat ada berapa? Nah, kita bahas sekarang. Qala musannif rahmatullah alaih, wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'an. Dan sunnah-sunnah salat sebelum masuk, artinya yang bukan bagian dari perbuatan salat itu sendiri, ada dua: al-adhanu wal-iqamah, azan dan iqamah. Ini untuk salat-salat fardu. Dalil yang menunjukkan disyariatkan azan dan iqamah untuk salat-salat fardu berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Jika tiba waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian, dan hendaknya orang yang paling tua di antara kalian mengimami kalian. Ini. Adapun silqat azan, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat silat azan, kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar itu satu, bukan dua. Artinya yang benar adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi diwasalkan karena dia satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedua-duanya harus dirafakkan. Allah marfu dan Akbar itu marfu. Ini dua kali atau empat ucapan takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Adapun silat iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat dia satu, bukan dua. Makanya keliru orang yang iqamah dengan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu baru setengah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatus salah, qad qamatus salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Syekh Mustafa Bubu mengatakan wa qad tsabata dzalika bil ahadits as-sahihah 'inda al-Bukhari wa Muslim wa ghairihima. Lafaz azan ini sabit berdasarkan hadis-hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Dan disunahkan bagi orang yang mendengarkan azan ayaqula mithla ma yaqul muadzin, untuk mengatakan apa yang dikatakan oleh muadzin. Pertama terkait dengan azan, silat azan ini silat Bilal radhiyallahu anhu. Muadzin Nabi ada berapa? Muadzin Nabi ada berapa? Atau siapa sahabat yang menjadi muadzin yang diperintahkan oleh Nabi? Abdullah ibn Ummi Maktum satu. Terus Bilal bin Rabah. Terus tadi ingat jadi lupa nih. Salah seorang sahabat yang diperintahkan untuk menjadi muadzin di Masjidil Haram. Jadi Nabi total memiliki 3 orang muadzin. Azannya Bilal, ini muadzin pertama Nabi. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Adapun azannya Ibnu Ummi Maktum, karena mereka pada satu tempat muadzin Masjid Nabi, ini sama. Azan, astagfirullah. Siapa nama sahabat? Nah itulah, nanti kita cari. Fan ana lupa. Sedikit berbeda dengan azannya Bilal. Azan Makkah itu sahabat yang diperintahkan untuk menjadi muazin di Masjid Haram, itu ada terjih, ada pengulangan. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dengan suara yang lebih lantang lagi. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Mahdhurah ahsantu. Alhamdulillah ada saya Google. Iya. Abu Mahdzurah. Disebutkan enggak sikot azannya di situ? Sebutkan. Coba sebutkan secara utuh. Memiliki nama asli Aus bin Mikdiyar. Dia orang yang melakukan diarki dalam azan. Yaitu mengulang lapan azan sebanyak 4 kali. 2 kali dengan suara keras dan 2 kali dengan suara lirik, dan ini termasuk sunnah dalam azan. Dia wafat di Mekah tahun 59. Sikot azannya enggak disebutin. Tarji'nya hanya pada lafaz tasyahud. Hanya pada lafaz syahadatain. Takbirnya beda juga kalau tidak salah. Saya tidak sebutkan di situ. Nah, kalau kita kedua, ini semua sunnah. Artinya azan ini boleh dilakukan yang manapun. Tetapi kalau kita melakukan tarjih, maka harus azan sebagaimana azannya Abu Mahdzurah. Makanya bukan hanya di situ bedanya. Kalau tidak salah di lafaz takbirnya berbeda. Artinya tidak boleh dicampur antara azan Bilal bin Rabah dengan azannya Abu Mahdzurah, tidak boleh dicampur adukkan. Justru itu membuat hal baru berarti. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian terkait dengan kalimat tathwib. Syekh Mustafa Bubu hanya mengatakan wa yudhifu fi adzanil fajri as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum ba'da qawlihi 'alal falah ats-tsaniyah. Ini yang dipegang oleh Syafi'iyah di negeri kita. Tapi kalau kita perhatikan riwayat tentang tathwib, lafaz as-salatu khairum minan naum ini azan yang dilakukan di malam hari untuk membangunkan orang dari tidur, mengingatkan mereka masih ada kesempatan untuk sahur. Makanya riwayat tentang tasbih ini diantaranya Nabi memperingati jangan sampai tertipu dengan azannya Ibnu Ummi Maktum. Dalam riwayat yang lain dengan Bilal, dan ini yang masyhur dengan azannya Bilal. Karena dikuatkan dalam riwayat yang kedua bahwasanya Ibnu Ummi Maktum seorang yang buta yang tidak azan kecuali setelah dikomando. Artinya disampaikan sudah fajar, nah baru Ibnu Ummi Maktum azan. Adapun Bilal azan di malam hari kata Rasulullah. Maksudnya malam hari beberapa waktu sebelum fajar sidik. Nah, di dalam azan yang kedua, di dalam azan yang pertama inilah, di dalam azan Bilal ini ada lafaz as-salatu khairum minan naum. Wallahu alam, dan ini lebih tepat dengan siyaghat azan itu sendiri dan kondisi. Karena secara umum ketika azan fajar, azan salat subuh itu orang sudah pada bangun. Ya, antum jangan mengukurnya dengan ukuran kita. Apalagi kita yang mahasiswa kan. Salat subuhnya jam berapa? Insyaallah jam 4. Kita jam 5. Enggak ada yang jam 6 ya? Ada mahasiswa yang salat subuh jam 6. Bahkan jam 8 ada. Dirapel dengan salat duha. Jadi ada cerita Dia kesiangan jam berapa gitu, kemudian nunggu waktu duha. Atau dia kesiangan pas di waktu duha, lalu dia sholat. Orang kan gak tahu sholat duha pas subuh. Dia sholat subuh, ketika ditanya ngobrol-ngobrol, wah kalau di sini mah alhamdulillah gitu. Karena orang biasa sholat duha kan. Jadi sholat subuh di waktu duha pun gak ketahuan kalau itu sholat subuh, dikira sholat duha. Tapi kaya pak, kalau di pesantren saya habis ini. Jadi itu kebiasaan orang atau kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang biasa menghidupkan sunnah salat duha khususnya menjadi penyelamat bagi orang-orang yang kesiangan. Kemudian seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tum mu'adzin faqulu mithla ma yaqul, tsumma shallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu biha 'alaihi ashran. Tsumma sallallahu li alwasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sallallahu li alwasilah halat alaihi syafa'at." Ini dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Amru bin Al-As. Jika kalian mendengarkan muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah atasku, karena sungguhnya siapa yang bersolawat atasku satu solawat, maka Allah akan bersolawat dengan sebab itu atas dirinya 10 solawat. Kemudian mintalah kepada Allah untukku wasilah, bukan wasilah. Mintakan untukku wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena sungguhnya itu adalah kedudukan yang ada di dalam surga. La tambaghi illa li 'abdin min 'ibadillah, yang tidak diberikan kecuali bagi hambanya dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap bahwasanya itu adalah aku. Faman sallallaha li alwasilah halat 'alaihi syafa'ah istihaqqaha wa wajabat lahu mana halat. Barang siapa yang meminta kepada Allah untuk kewasilah, halal baginya, kalau kita terjemahkan terlek, artinya berhak baginya untuk mendapatkan syafa'ah. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya dari Jabir bin Abdillah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida', Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Barang siapa hina yasma'u nida', maksud ini setelah dia mendengarkan azan mengucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah, wahai Rabb yang memiliki seruan yang sempurna ini, wassalatil qaimah dan salat yang akan didirikan, ati Muhammadanil wasilah tawal fadilah, berikan kepada Muhammad al wasilah dan al fadilah, wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah, bangkitkanlah dia pada kedudukan yang mulia sebagaimana yang telah engkau janjikan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka orang yang mengucapkan ini berhak atasnya mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ini keutamaan doa setelah azan. Terkait dengan doa ini, umumnya Syafi'iyah menambahkan kalimat setelah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Iya kan? Nah, kalimat ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Dan juga di riwayatkan oleh Al-Kashmihani. Kemudian dia memasukkan kalimat itu, menyatukannya dengan lafaz hadis Bukhari ini. Kashmihani itu yang meriwayatkan Sahih Bukhari. Yang meriwayatkan Sahih Bukhari itu ada Abu Dzar, ada Kashmihani dan banyak lagi. Naskahnya Kashmihani ini termasuk naskah yang dipegang oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan tambahan itu tadi hanya ada dari riwayat Kashmihani. Artinya dalam jalur Abu Dzar dan yang lainnya tidak ada tambahan, hanya sampai wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'ata. Di sini ulama hadis dan ulama fikih, tentunya fikih yang mengerti hadis, fakih yang mengerti hadis, berbeda pendapat terkait dengan tambahan ini. Sebagian yang mengatakan ini syadz, sebagian menamakan ini ziyadatus syaqah al-maqbulah, riwayat ziyadah dari riwayat orang syekh, tambahan riwayat dari orang yang syekh yang ziyadahnya diterima. Di antara yang menerimanya adalah Syekh Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin mengatakan, di antara alasan Syekh Utsaimin, karena ziyadah yang ini tidak bertentangan secara kontradiktif dengan riwayat yang tidak ada ziyadah. Ziyadah tu syekh tidak bisa diterima ketika tambahan tersebut memberikan efek kontradiktif, kontradiksi. Dan jika demikian, maka ziyadah tadi yang syekh tadi dianggap sebagai ziyadah yang syadz. Nah, ini syadz. Jadi riwayat orang yang syekh yang menyelisih riwayat orang yang lebih utama dari dia, yang lebih syekh atau lebih banyak, itu syadz. Di antara yang mengatakan syadz adalah Syekh Al-Albani. Ini mengatakan syadz. Adapun Syekh Utsaimin mengatakan ini ziyadatu syekh maqbulah. Ibnu Hajar sendiri mengatakan, mengistidrak riwayat ini, beliau mengatakan terkait dengan riwayat Kashmihani ini, ini kekeliruan salah seorang rawinya yang menambahkan, lupa, kata Ibnu Hajar. Bisa jadi ini, karena kebanyakan riwayat atau bahkan seluruh riwayat Sahih Bukhari selain Kashmihani tidak menyebutkan riwayat tambahan ini, padahal sanad hadisnya satu, sanad hadisnya satu. Kemudian dengan sanad yang sama tetapi dari jalur tabi'nya, di bawah sanad Bukhari tetapi bukan melalui jalur Bukhari, dari jalur yang lain, dibawakan oleh Ibnu Hajar dibawakan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra, ada tambahan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Dan dalam hal ini saya memandang yang menghukumi syadz lebih dekat, lebih akrab. Karena pertama, Syekh Utsaimin sendiri mengakui kalau ini tafarrat, menyendiri satu orang rawi. Ibnu Hajar mengatakan ini tambahan yang keliru atau sesuatu yang ditambahkan, bukan oleh orang setelah Bukhari sendiri atau dari rawi lain setelah Bukhari. Adapun terkait dengan naskah Bukhari, ya, tambahan yang keliru. Artinya Bukhari tidak meriwayatkan itu sebenarnya, tidak ada lafaz itu. Tetapi kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, bukan melalui jalur Bukhari, hanya guru di atasnya sama, tambahan ini ada. Artinya penghukuman bahwasanya ini kesalahan penyalinan naskah hanya berlaku untuk Bukhari, untuk naskah Bukhari. Nah, yang kuat adalah lafaznya syadz. Syadz dari sisi ada tambahan doa, karena doa itu tauqifi. Doa itu sifatnya tauqifi. Doa-doa yang terbatas, yang muqayyad, itu tauqifi. Makanya salah ketika orang menetapkan doa tertentu untuk waktu tertentu tanpa dalil. Menetapkan jumlah atau bilangan tertentu untuk doa tertentu pada waktu tertentu, nambah lagi. Wah, ucapkan istighfar di saat matahari di tengah-tengah 1000 kali. Mana dalilnya? Wajib ditanyakan dalil. Tapi kalau dia mengatakan perbanyaklah istighfar dalam setiap harinya, ya benar, ada dalilnya. Tapi membatasi bilangan tertentu atau menetapkan bilangan tertentu butuh dalil. Adapun tadi perbanyaklah istighfar setiap harinya, ya jelas istighfar itu permohonan maaf, dan ditambah dengan riwayat dari Nabi yang memperbanyak istighfar. Tapi misalnya doa tertentu yang lain, misal seperti kita ma'ruf doa awal tahun, misalnya doa akhir tahun, ini gak ada. Nah, ketika menetapkan satu doa ini tadi harus ada dalilnya. Nah, demikian yang ini tadi, asal doa, atau kalau kita melihat dari sisi asal doa itu tauqifi dan tambahan ini hanya dalam satu, pada satu orang rawi. Saya melihatnya mustahil riwayatnya dari sahabat yang sama, dari sumber yang sama. Nah, ini dari sisi ini dihukumi syadznya. Wallahu ta'ala alam. Adapun Syekh Utsaimin, beliau mengatakan tidak syadz. Artinya boleh saja di, artinya riwayat ini diterima. Kalau ini diterima, berarti ini dianggap benar. Wallahu ta'ala a'lam. Ini terkait dengan doa. Dan dikecualikan sunnah yang dikecualikan bagi orang yang mendengarkan azan dari lafaz umum Nabi, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Dikecualikan lafaz hayya 'alatain. Hayya 'alatain, maka sebagaimana ayat Bukhari itu la haula wala quwata illa billah. Sampai di sana enggak ada la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Kita ada lagi yang nambah sampai ujung, lebih panjang lagi. Nah, ini terkait dengan azan dan iqamah. Wa ba'da dukhuli fiha syai'an, dan setelah masuk ke dalamnya, ya ini di dalam sholat itu sendiri, dua hal yang disunnahkan. Yang pertama tasyahudul awal, tasyahud awal. Yang kedua al-qunut fi subhi wa fil witri fi nisfi atsani min syahri ramadhan. Yang kedua yakni qunut dalam salat subuh dan dalam salat witir yang dikerjakan pada pertengahan kedua, pada paruh kedua dari Ramadan. Ya ini yang pertama tadi yang disunahkan adalah tasyahud awal. Ini pada dua rakaat, di akhir dua rakaat. Kemudian kunut. Wal kunut fi subhi ay fi i'tidali rakaah atsaniyah minha minhu. Ketika i'tidal, setelah i'tidal dari pada rakaat kedua dari sholat subuh tadi. Secara bahasa sini dikatakan doa, dan di sini ditetapkan lafaznya adalah Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawalani fiman tawalit, dan seterusnya. Dari mana dalilnya bahwasanya tasyahud awal itu sunnah? Syekh Mustafa Bugho mengatakan dengan memperhatikan dalil-dalil yang sahih terkait hal ini. Di antaranya riwayat Bukhari bahwasanya Nabi sholat setelah dua rakaat beliau berdiri, tidak tasyahud. Lalu di akhir sholat beliau menambahkan dengan dua kali sujud, itu sujud sahwi. Nabi meninggalkan ini dengan sebab lupa, lalu Nabi tidak mengulang sholatnya. Ini menunjukkan bahwasanya, menurut Syafi'iyah, ini menunjukkan bahwasanya tasyahud awal itu sunnah. Karena kalau dia rukun, tentu sholatnya rusak. Kalau dia rukun, tentu sholatnya rusak. Kemudian terkait dengan kunut, diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ruku'i fi salati subhi fi raka'ati tsaniyah rafa'a yadayhi yad'u bi hadza du'a Allahumma hdini fi man hadait. Saya Mustafa Bugho mengambilnya dari Mughni Muhtaj. Ini di antara dalil yang digunakan Syafi'iyah terkait untuk menetapkan adanya kunut dalam sholat subuh dengan lafaz Allahumma hdini fiman hadait. Kemudian wa fil witri fi nisfi tsani min syahri ramadhan, dari riwayat Abu Daud dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fil witri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku ucapkan di dalam salat witir. Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait dan seterusnya. At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasan wa qala la na'rifu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fil witri syai'an ahsan minhu. Kita tidak mengetahui, kami tidak mengetahui satu pun dari nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan qunut di dalam witir sesuatu hadis pun yang lebih baik daripada hadis Al-Hasan tadi. Nah, dan hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini sahih. Adapun hadis Al-Hakim tadi fi nazar. Yang kita lihat dari sini bahwasanya yang paling kuat kalimat Allahumma hadini fi man hadid wa afini fi man afad ini qunut dalam apa doa qunut dalam untuk witir. Kecuali bagi orang-orang yang menganggap hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim tadi sahih. Kalau dianggap hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ini sahih, maka benar qunut di dalam subuh pun demikian dan ada masyhur. Tapi kalau ternyata dhaif, wallahu alam, saya masih berpegang dengan yang dhaif, maka keliru mengkhususkan qunut di dalam subuh. Dari dua sisi. Pertama, qunut itu sendiri. Kedua, dari sisi kesalahan doa yang digunakan. Karena doa Allah mahdini fi man hadid itu qunut di dalam sholat witir. Adapun qunut di dalam sholat fardu dan tidak dikhususkan hanya untuk subuh, ini qunut nazilah. Dan tidak ada doa khusus untuk qunut nazilah. Qunut nazilah, qunut berkenaan dengan suatu peristiwa tertentu yang terjadi yang menimpa kaum muslimin. Wallah ta'ala alam, ini terkait dengan qunut. Adapun kalimat fi nisfi tsani min syahri ramadhan, dari riwayat Abu Dawud bahwasanya Ubay bin Ka'ab mengimami manusia pada bulan Ramadhan. Wa kana yaqunutu fi nisfil akhir min Ramadan. Dan beliau qunut pada paruh kedua dari bulan Ramadan. Ini insal khabar. Jika kalau riwayat ini sahih, maka statusnya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Bowo, apa? Wa fi'lu sahabi hujjatun idza lam yunkiru alaihi. Perbuatan sahabat itu menjadi hujjah selama tidak ada yang mengingkarinya. Yang mengingkarinya sahabat lagi, bukan orang lain. Oh, ada yang mengingkari, siapa? Atba' tabi'in, enggak dianggap itu. Kalau perbuatan sahabat yang mengingkarinya harus yang lebih tinggi daripada dia atau yang sejajar. Sejajar berarti sahabat, yang lebih tinggi Nabi atau Al-Qur'an. Ini. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Syafi'iyah menjadikan perbuatan sahabat itu atau qaul sahabi itu hujjah. Ada, kalau kita belajar usul fikih, seolah-olah Syafi'iyah termasuk kelompok yang tidak menjadikannya sebagai hujjah, kan? Nah, ini atau hujjahnya sebahagian mereka tidak menjadikan sebagai hujjah. Tapi ini sebenarnya menjadi hujah. Bahkan Imam Syafi'i sendiri dalam Al-Un dengan tegas mengatakan demikian. Atau lebih tepatnya dalam kitab Ikhtilaf Syafi'i Malik. Allah Ta'ala Allah. Tapi kalau kita kembalikan kepada hadis Hasan, hadis Hasan bin Ali tadi tentang qunut witir, ini tidak dibatasi waktu kapanpun. Maka sepanjang tahun, setiap kali kita witir, maka disunnahkan untuk qunut dan membaca doa qunut. Apa? Allahumma hadini fiman hadait. Wallahu ta'ala alam. Cukup sampai di sini untuk masalah qunut. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Anda minum dulu. Ketika salat Jumat ada qunut. Wallahu a'lam, barangkali itu qunut nazilah tadi. Barangkali itu qunut nazilah. Ada lagi yang lain? Ajan atau ikomat di bagian belakang masjid. Ada sedikit ya. Azan atau ikomat di bagian belakang masjid, di dalam atau di luar? Di luar. Di luar masjid. Di teras. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, listriknya mati. Artinya listriknya tidak jalan, tidak berfungsi, sehingga mikrofon tidak berfungsi. Asalnya azan adalah panggilan bagi orang untuk sholat bersama di masjid berjamaah kan? Ini asalnya azan. Makanya kalau masjid Nabi dulu Bilal itu azannya di bagian atas masjid. Ya kalau kita naik dinding lah manjat. Jadi pertama kemungkinannya bisa jadi, dan ini yang zon kuat saya, ketika itu listriknya tidak berfungsi atau mikrofonnya tidak berfungsi. Kenapa nggak di atas masjid? Repot pak, manjat atap kalau kita sekarang, ya kan? Kalau orang Arab itu bagian atas dari bangunannya rata. Kita coba antum. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini zon yang marjuh ya. Bisa jadi dia menganggap menggunakan mikrofon itu bid'ah. Pakai mikrofon. Ya. Tapi di belakang. Di belakang. Sengaja. Kalau itu saya enggak tahu. Kenapa dia pakai mikrofon tapi di belakang? Oh, bisa jadi mikrofonnya memang di belakang salurannya. Ahi, prinsip kita dalam bermuamalah apapun itu, termasuk dalam hal-hal yang menyangkut halal haram dan sebagainya dari agama, terkait dengan saudara kita, berikan ribuan uzur bagi dia. Iya kan? Jangan tiba-tiba vonis dulu. Berikan uzur, oh mungkin begini, oh mungkin begitu. Bisa jadi. Kenapa dia azan di belakang? Bisa jadi saluran mikrofonnya di belakang, belum dipindahkan ke depan. Oh, ini enggak juga ya, enggak tahu kalau gitu. Enggak juga enggak tahu. Tanyakan pada orangnya, kenapa dia azan di belakang? Atau sholat Jumat itu ya? Sholat Jumat. Nah, kalau sholat Jumat dengan anggapan perbuatan sahabat, dia melakukan kias sebenarnya, tapi kias malfarid. Atau dia melakukan istidlal, tapi istidlalnya tidak sesuai dengan tidak sahih istidlalnya. Dalilnya sahih, istidlalnya fasid. Pada masa Umar radhiyallahu anhum wardah, Umar menambahkan satu azan dari yang sudah ada. Azan pertama pada masa Umar atau azan ketiga yang ditambahkan itu tadi, itu dilakukan di Zawra, di pasar, suatu tempat yang tinggi. Kenapa? Usman atau Umar? Usman ya. Ikan si Usman. Antum ikan anak ragu. Ikan anak Usman. Dan perlu diketahui azan ini sebelum masuk waktu sholat. Dan tempatnya bukan di masjid, tapi di pasar. Kemudian azan yang berikutnya di hadapan masjid, di pintu masjid. Ini azan setelah masuk waktu sholat. Nah, itu dalilnya nih pakai. Kalau kita sekarang, apa hajat kita? Karena hukum itu berputar pada ilatnya. Apa hajat kita untuk melakukan hal yang sama? Kalau saya melakukan hal yang sama, bahkan saya perintahkan santri untuk azan di luar masjid. Kenapa? Listrik mati. Gak kedengeran sama yang lain, apalagi yang di kelas kan? Lagi semangat-semangat belajar. Wallahualam. Ya, husnuzannya semangat. Ya. Kemudian kalau misalkan menengok ke kanan ke kiri, itu kan padahal sudah pakai mikrofon, apakah tetap? Terkait dengan sunnah yang memang sudah tetap pada masa Nabi, dilakukan juga pada sahabat, itu atau ibadah yang sifatnya ta'abudi, sesuatu yang sifatnya ta'abudi, bukan ibadah ta'abudi, ibadah ta'abudi. Sesuatu yang sifatnya ta'abudi dan itu tetap pada masa Nabi, pada masa sahabat dan seterusnya, apapun alasannya tidak berubah bentuknya. Di antara sunnah bagi muazin adalah memasukkan jari ke dalam telinganya, lalu menoleh ke kanan dan ke kiri pada lafaz hayya 'alatain. Hayya 'alas-shalah, hayya 'alal-falah. Nah, kondisi ini kita tidak tahu ilatnya apa. Kita tidak tahu ilatnya apa. Sebagian orang mengatakan biar suaranya didengar, karena tidak pakai mikrofon pada waktu itu kan, biar lebih luas didengar. Saya pikir itu bukan ilat, tapi itu hikmah saja. Kenapa hikmah? Karena tanpa menoleh ke kiri ke kanan pun Bilal azan di atas bangunan masjid, dan di sana ruang terbuka, bukan seperti kita yang banyak gedung tingginya. Artinya kalau ruang terbuka, antum teriak mengarah kepada manapun, suaranya sampai ke segala sisi kan, walaupun intensitasnya yang berbeda. Itu tadi. Tetapi untuk sampai-sampai berbeda kalau kita teriak di dalam ruangan atau di tempat yang terhalang, memiliki penghalang. Maka dalam hal-hal yang ta'abudi seperti ini, dia tetap tidak berubah dengan keadaan apapun, kecuali yang berkaitan dengan rukhsah dan azimah ya. Rukhsah lain lagi pembahasan. Ini maksudnya ketetapan itunya, masyru'iyahnya. Misal sholat dalam perjalanan atau safar. Kalau orang dulu safar itu kan repot, ya kan? Jalan kaki, letih dan sebagainya. Sehingga diberikan keringanan 2 rakaat misalnya. Lalu kalau sekarang kan safar lebih ringan, Pak. Jakarta Malaysia itu cuma 1.5 jam atau 2 jam, ya kan? Gak nyampe hari-hari. Wah, berarti gak perlu kosor. Atau ah, ini mah gak disyaratkan kosor di sini. Keliru. Pemahaman demikian keliru. Rukhsah atau memperingan, memberikan keringanan bagi orang yang safar dalam hal mengerjakan sholat, ini hikmah, bukan ilat yang tetap, bukan ilat yang mudhabit. Selama itu dikatakan safar, sekalipun bisa kalau ada buruknya gitu dengan kedipan mata sampai ke tujuan, kalau itu memang safar, rukhsah ini tetap ada. Artinya syariat sholat itu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat tidak batal, itu maksudnya. Adapun orang yang mau mengerjakan atau tidak itu urusan lain. Nah, ini harus difahami. Sama yang tadi. Kita lanjut. Baik. Wa hayatuha 15 khoslatan. Oh, khoslatan. Hayatnya, tata caranya 5 khoslah, 15 khoslah. Raf'ul yadain 'inda takbiratil ihram wa 'inda ruku' wa raf'u minhu. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku' dan ketika bangkit dari ruku'. Ini yang pertama. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, raaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbir fi shalah. Fa rafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'alaha huma azwa mankibai. Wa idza kabbara liruku' fa'ala mithlah fa'ala mislah. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah fa'ala mislah. Wa qala rabbana wa lakal hamd la yaf'al dzalika hina yasjud wala hina yarfa' ra'sahu minas sujud. Jadi Nabi membuka salat dengan takbir dalam salat. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir, ketika hina yukabbir. Jadi takbirnya bersama dengan mengangkat tangan. Hatta yaj'aluha hadwa mankibai, sampai setara sejajar dengan mankibai, bahunya. Wa idza kabbara liruku, dan jika dia bertakbir untuk ruku, fa'ala mislah, dia mengerjakan yang semisalnya, artinya mengangkat tangannya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah fa'ala mithlah, dan apabila mengucapkan sami Allahu liman hamidah, mengerjakan yang seperti tadi, artinya mengangkat tangannya setara dengan bahu. Wa qala rabbana wa lakal hamdu wa la yaf'al dzalika hina yasjud wa la hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, dan tidak mengerjakan demikian ketika sujud dan ketika mengangkat kepala dari sujud. Kemudian wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Berdasarkan riwayat Muslim dari Uwail bin Hujr. Kita selesaikan aja dulu. Wa tawajjuh, tawajjuh maksudnya menghadapkan, kalau Syekh Mustafa Buat sini maksudnya adalah ististah. Karena yang masyhur di Syafi'inya istiftahnya dengan nafas wajjahtu wajhiya lillahi ay qasadtu bi qalbi. Tawajjuh menghadapkan diri dengan hati, dengan kehadiran hati. Kemudian wal isti'adzah, lalu isti'adzah, ta'awudz. Kemudian wal jahru fi mawdi'ihi wal israr fi mawdi'ihi, menjaharkan bacaan pada tempatnya dan mensirkan bacaan pada tempatnya. Kemudian wa ta'min, mengucapkan amin. Kemudian wa qira'atu as-surah ba'da Fatihah, ba'da al-Fatihah, membaca surat setelah al-Fatihah. Kemudian wa takbiratu inda wa takbirat inda raf'i wal khafdi, mengucapkan takbir setiap kali bangkit dan turun. Setiap kali bangkit dan turun. Jadi setiap perpindahan gerakan itu takbir. Dalil yang mereka gunakan untuk isti'adzah adalah firman Allah, faiza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Kalau dalil ini yang dipakai, maka kemarin pertanyaan yang lalu sudah pernah, isti'adzah setiap kali memulai Al-Fatihah. Ini yang tepat, ya kan? Kalau memang hanya dalil ini yang dipakai. Kenapa? Karena sudah infisal antara bacaan Qur'an di rakaat pertama dan yang kedua. Kemudian wal jahru fi mawdhihi wal israr fi mawdhihi, jahar bacaan itu di dalam salat subuh, kemudian dua rakaat pertama pada salat maghrib dan isya, juga dalam salat jumuah dan aidain, salat jumuah atau salat jumah, salatul jumuah atau salatul jumah. Hah? Sidang Jumat atau sidang Jumu'ah? Wahai sidang Jumat yang dirahmati Allah, atau sidang Jumu'ah yang dirahmati Allah? Jumu'ah bukan Jum'ah. Kalau Jum'ah itu artinya pekan, sidang pekanan. Yang dimaksudkan sholatnya kan? Sidang Jumat itu maksudnya sidang sholat Jumat kan? Berarti sidang sholat Jumat bukan sholat Jumat. Sholat Jumat berarti sholat pekanan. Sholat Jumat. Ya walaupun memang dilakukan sekali sepekan. Seperti kemarin antara mahram dan muhrim. Itu aja intermezzonya. Jadi yang benar Jumu'ah, bukan Jum'ah. Kemudian jahar juga dalam sholat khusuf, al-qamar, istisqa, tarawih, witir Ramadan, dua rakaat tawaf di malam hari tapi. Wa yatawassatu fil nafli al-mutlaq fil lail baina sir wal jahr, dan bersikap moderat dalam salat-salat nafilah mutlak yang dilakukan di malam hari, termasuk juga salat tahajud dan yang lainnya antara sir dan jahr. Mangga sir boleh, jahr boleh. Dan hadis-hadis terkait dengan hal ini banyak. Kemudian tahmin, sebagaimana dalam riwayat Abu Daud, bahwasanya Nabi jika membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, beliau mengatakan amin, sampai-sampai terdengar bacaan amin tadi oleh orang-orang yang berada di belakang saf pertama. Dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan sampai-sampai masjid itu bergemuruh. Dan hal ini juga disunnahkan bagi makmum. Wa qiraatu surah ba'da al-Fatihah. Ya, tidak perlu apa ya. Wa takbirat 'inda raf'i wal khafdi. Takbir setiap bangkit dan turun. Berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam jika salat bersama mereka sahabat, beliau bertakbir. Bahwasanya Abu Hurairah jika salat bersama sahabat-sahabatnya, maka beliau bertakbir setiap beliau turun dan setiap beliau berdiri. Ketika selesai salat, Abu Hurairah mengatakan, aku ingin menunjukkan pada kalian salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis yang lain terkait dengan perbuatan Nabi. Hadis riwayat Ibnu Umar, bahwasanya Nabi takbir pada takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian takbir afan, itu terkait dengan mengangkat tangan. Ibnu Umar, Nabi mengangkat tangan pada 4 tempat: takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, kemudian bangkit dari rakaat kedua atau tasyahud awal. 4 tempat mengangkat tangannya. Adapun takbir ini hadis Abu Hurairah. Kemudian wa qawlu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ini ketika bangkit dari ruku. Wa tasbih fi ruku wa sujud, tasbih di dalam ruku dan sujud. Wa wad'ul yadain 'alal fakhidhain fil julus, meletakkan dua tangan di atas kedua fakhidhain. Apa fakhidhain? Paha. Fi julus, ketika duduk. Ya basutu yusra wa yadbit al yumna. Menjulurkan yang kiri, telapak tangan yang kiri, dan menggenggam yang kanan kecuali jari telunjuk. Fa innahu yushiru biha mutasyahidan, digunakan untuk berisyarat ketika tasyahud. Dari sini, jangan aneh jika melihat orang yang sholat setiap kali duduk menggenggam tangan kanan, bahkan melakukan tahrik. Hasil dari pemahaman mereka terkait dengan hadis terkait ini, seperti hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar ketika berbicara tentang sifat duduk Nabi, kana idza jalasa fi shalah wada'a kaffahu al-yumna 'ala fakhidhi al-yumna wa qabada asabahu kullaha wa ashara bi isba'ihi allati tala al-ibham wa wada'a kaffahu yusra 'ala fakhidhihi al-yusra. Jika Nabi duduk, maka Nabi menggenggam tangan kanannya, meletakkan tangan kanan di atas paha kanannya dan menggenggam seluruh jarinya dan berisyarat dengan jari telunjuknya. Dan beliau meletakkan tangan kanannya, tangan kirinya di atas paha kirinya. Dan hadis-hadis yang lain. Bahkan juga dipahami bahwasanya tahrik dalam setiap duduk. Ada pembahasan yang bagus dari Syekh Bakar Abu Zaid kalau tidak salah terkait hal ini. Syekh Bakar Abu Zaid menyinggung dalam kitabnya La Jadda fi Ahkamis Shalah, tidak ada hal baru dalam hukum salat. Allah Ta'ala alam. Kalau yang kita pahami dari redaksi yang diucapkan oleh Abu Syuja' sendiri, mafhum dalam setiap kali duduk kan. Kemudian wal iftirash fi jami'il jalasat, duduk iftirash untuk semua duduk, duduknya duduk iftirash. Wa tawarruk fil jalsatil al akhirah wa taslimah athaniyah. Yang tadi duduk iftirash pada semua kondisi duduk, namun tawarruk dalam duduk terakhir, pada duduk terakhir. Seperti duduk iftirash tadi seperti duduk istirahat dan duduk antara dua sujud, duduk untuk tasyahud awal. Yaitu iftirash maksudnya adalah seorang duduk di atas kaki kirinya, di atas mata kaki kirinya. Kemudian dia menegakkan kaki kanannya dan meletakkan di bumi atraful asabi'aha li jihatil qiblah, dan meletakkan, menempelkan ke bumi jari-jarinya mengarah kepada arah kiblat. Itu duduk iftirash. Adapun duduk tawarruk yaitu duduk pada tasyahud akhir. Duduk tawarruk seperti duduk iftirash, hanya saja orang yang salat tadi di sini katakan annal musalliya yukharriju yasaruhu ala hayatiha fil iftirash fi jihati yaminihi wa yasaku wayalsak. Mengeluarkan kaki kirinya atau berbeda kaki kirinya dengan keadaan ketika dia duduk iftirash, mengarahkan kaki kirinya ke lebih kanan lagi sehingga tetap menempel ke atas bumi, dia berada di bawah kaki kanannya, seperti yang kita sudah maklum lah duduk tawarruk. Di dalam sholat ada dua bentuk duduk, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Duduk iftirash untuk semua duduk kecuali duduk tasyahud akhirnya itu. Duduk tasyahud akhir itu dengan duduk tawarruk. Kemudian hay'ah yang terakhir yang ke-15 wa taslimatus thaniyah. Dan hay'ah di sini maksudnya sunnah hay'ah. Dalam syafi'iyah ada sunnah hay'ah, ada sunnah apa istilahnya? Ab'adnya. Nah, yang terakhir tadi salam kedua. Salam kedua itu termasuk yang disunahkan dan dia masuk dalam sunnah hayat. Sampai di sini sebelum kita lanjutkan, karena beda lagi pembahasannya. Ada pertanyaan terkait dengan rukun-rukun salat dan sunnah-sunnahnya. Sebenarnya dalam hal ini lapang, lapang saja. Dia sholat sendiri mau sir juga tidak ada mani. Karena sifat jahar tadi bukan sifat yang menjadi rukun. Syafi'ah sendiri memasukkannya dalam bentuk sunnah. Ya, yang kita bahas tadi kan al jahru fi mawdi'ihi wal israr fi mawdi'ihi. Ini masuk dalam kategori suatu yang disunnahkan. Dan kalau ditinggalkan secara sengaja tidak ada kompensasi, tidak perlu kompensasi apapun, tidak ada konsekuensi apapun. Iya. Rukuknya, tawaruknya. Iftirash dan tawaruknya. Itu dipisah. 14. Berapa? 15. Ya sebenarnya sudah cukup ini. Saya enggak sempat ngitungnya. Terjemahnya 15. Apa saja? Mengangkat kedua tangan. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Membaca iftitah. Isti'adzah. Jahar dan syir. Ta'min. Qira'ah surat. Takbir. Sami Allah liman hamidah. Tasbih ketika ruku dan sujud. Meletakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk. Menggenggam jari tangan kanan saat tasyahud. Iftirash dan tawaruk lalu taslim. Taslim itu al-aslani. Cukup insyaallah. Apakah boleh? Apakah bolehkah saat takbiratul ihram kita memejamkan mata jika terdengar dulu? Enggak apa-apa. Namun dengan memejamkan mata biasanya cenderung merasa lebih khusyuk. Namun jika tidak dibolehkan maka saya akan mengubahnya. Pertanyaannya tidak lucu. Artinya normal. Bukan maksudnya tidak lucu, itu aneh itu. Normal, dan pertanyaan ini sering ditanyakan. Bahkan bukan hanya takbiratul ihram, boleh tidak sholat dengan memejamkan mata? Karena memejamkan mata lebih khusyuk. Di sini terkait dengan hal ini, saya tidak menjawab hanya khusus takbiratul ihram, tetapi sholat dalam keadaan memejamkan mata. Yang pertama, ini hay'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau manusia yang paling cepat dalam hal kebaikan, kemudian setelahnya para sahabat. Artinya jika hal ini memang memberikan manfaat dan jelas, pasti mereka lebih dulu melakukannya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang kita ketahui melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, memejamkan mata terkadang khusyuknya semu. Kenapa? Karena justru di saat memejamkan mata itulah gelap sama sekali, iblis punya kesempatan untuk semakin mengganggu. Ini yang kedua. Nah, berdasarkan dua hal ini, sejatinya kita ahsanal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengejar khusyuk, maka kejarlah khusyuk itu sebagaimana para sahabat Rasulullah dan sahabatnya mengejar khusyuk. Ketiga, adapun terkait dengan individu-individu tertentu, memang benar-benar misalnya harus memejamkan mata supaya khusyuk. Kalau memang serius demikian, kalau memang serius demikian, dalam hal ini saya tidak membolehkan secara mutlak ataupun mengatakan mengharapkan secara mutlak. Sebagaimana Syaikh Utsaimin juga pernah ditanya dengan hal serupa, pertanyaannya serupa. Itu kalau memang benar demikian. Tetapi ingat yang kedua tadi, hati-hati. Bisa jadi kekhusyuan yang kita rasakan tadi itu semu sifatnya. Nah itu, wallahu ta'ala a'lam. Karena peluang godaannya lebih besar. Coba aja antum sekarang merem, semuanya merem diam. Masih mending ya kalau sholatnya sholat jahar dan berjamaah. Tapi kalau sholat sendirian dalam keadaan merem, kan sepi, hening kan. Sekarang coba semua kita merem. Macam-macam yang dibayangkan bisa. Ya kan? Nah, ini tadi kadang bagi orang yang menghafal Al-Quran, merem itu dalam rangka mengingat hafalannya di dalam sholat. Dia memurojaah atau yang memurojaah hafalannya ketika sholat. Merem itu dalam rangka membayangkan halaman mushafnya gitu. Nah ini makanya tadi saya katakan kalau memang demikian ada maslahat yang diambil yang seperti itu dan memang nyata, artinya tidak semu seperti yang kondisi kedua tadi. Dalam hal ini saya tidak membolehkan secara mutlak, demikian juga tidak melarang secara mutlak. Karena tahlil dan tahrim itu butuh dalil. Belum sampai ilmu saya ke sana. Itu masalahnya. Tadi ada sebuah rara. Ya, beliau takbir setiap turun dan bangkit. Ketika sholat beliau mengatakan aku mencontohkan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian. Kalimat ini, kalimat yang seperti ini tidak menunjukkan kemutlakannya, tapi dia menunjukkan keumumannya. Abu Hurairah takbir, lafaznya fayukabbiru kullama khafadha wa rafa'a. Beliau takbir setiap kali turun dan bangkit. Ini kalimat ini menunjukkan keumumannya, bukan kemutlakannya. Maka butuh dalil yang lain yang lebih bisa menggambarkan lebih spesifik. Gimana? Gimana? Ada satu? Sama seperti riwayat yang lain yang menceritakan sifat sholat Nabi. Beliau takbir setiap ini kemudian dikatakan di ujungnya. Karena ini menunjukkan keumuman bukan kemutlakan. Gak mutlak sifatnya. Dan selalu ada pengecualian ya. Dan pengecualiannya ini bangkit dari ruku itu ucapannya bukan Allah, bukan takbir, tetapi sami Allah liman hamidah. Itu Allah taala. Ya, sebagian ulama ada mengatakan makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd tanpa ucapan sami Allah liman hamidah, berdalil dengan hadis musi ila shalah. Ya kan? Nabi mengatakan di awal ju'ila al-imam liyuktama bih. Kemudian ketika itu idza qala sami Allah liman hamidah faqalu faqala Rabbana walakal hamd. Syalbani misalnya beliau mengatakan hal ini sama seperti tahmin. Terkait dengan tahmin, di dalam hadis yang sama Nabi mengatakan idza qala qara ghairu maghdubi alaihim waladhdallin fa aminu ya atau fa qala amin. Seolah-olah imam tidak mengucapkan amin. Amin, ya kan? Seolah-olah imam hanya mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, imam diam. Yang mengucapkan amin hanya makmum. Yang tepat dalam hal ini imam pun mengucapkan amin dan bersamaan. Bukan makmum dulu mengucapkan amin baru imam amin. Nah, demikian juga dengan ucapan sami Allahu liman hamidah. Wallahu taala alam. Dan yang saya tahu dari Syafi'iyah mereka tidak mengatakan demikian. Yang utama ya. Atau teman-teman ada dapat yang lain? Afadli? Yang anda tahu. Dan ada lagi? Ya. Ya, masalah azan yang menutup telinga ini yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ini yang dilakukan oleh muazin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memasukkan jari telunjuknya ke dalam rongga telinganya, lalu berpaling ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alattain. Nah, dari sini ini menunjukkan bahwasanya disunahkan demikian atau disyariatkan yang demikian. Maka hendaknya setiap muazin dan ya setiap muazin dan orang-orang muazin yang memandangkan azan melakukan hal yang serupa. Tadi pertanyaannya dihapuskan enggak? Syariatnya tidak bisa dihapus dengan alasan apa? Allah taala a'lam. Ada lagi? Lanjutkan sedikit. Faslun wal mar'atu tukhalifu rajulun. Wal mar'atu tukhalifu rijal fi khamsati asya. Perempuan berbeda dengan laki-laki dalam 5 keadaan, 5 hal. Wal mar'atu tukhalifu rajula fi khamsati asya. Far rajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Laki-laki merenggangkan mirfaqaihi, sikunya dari lambungnya. Wa yuqillu batnahu an fakhidhaihi fi ruku' wa sujud. Maksudnya yuqilu yaitu yarfa', mengangkat perutnya, menjauhkan perutnya an fakhidhai fi ruku' wa sujud, menjauhkan perutnya dari pahanya ketika ruku dan sujud. Wa yajharu fi mawdhi'il jahr, menjaharkan bacaan pada tempat-tempat yang memang jahar. Wa idza nabahu syai' fi shalah sabbah. Apabila dia memberi peringatan sesuatu dalam sholat, maka laki-laki itu bertasbih. Wa auratu rajuli ma baina suratihi wa rukbatayhi, auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Jadi laki-laki dalam hal ini, yang dalam perbandingan dengan perempuan, merenggangkan sikunya dari lambungnya, menjauhkan. Maka kalimat dalam hadis, kalimat mengwiterkan lengannya itu maksud awwajaha, awwajahuma, membengkokkannya. Ada sebagian orang yang memahami hadis itu, termasuk seorang yang dikatakan ulama, seorang syekh, maksud hadis itu dia mengkritisi orang yang membengkokkan siku di dalam, khususnya dalam ruku, membengkokkan siku menjauh dari lambung, berdalil dengan hadis itu. Padahal para ulama hadis yang menguraikan hadis itu juga dan yang lainnya mengatakan maksudnya adalah awwajahuma. Jadi witernya tadi, dia memahami kalimat witer. Witer itu kan tali busur, senar busur itu, string busur. Kan tali busur lurus, busurnya melengkung, ya kan? Dia mengatakan lengannya seperti tali busur yang lurus dan badannya bagaikan busur yang melengkung. Kan di dalam hadis itu dikatakan seperti busur, kan? Nah, yang benar adalah witer. Yang diceritakan untuk witer itu witer dalam keadaan ditarik, tali busur dalam keadaan ditarik. Makanya awwajahuma, kata para ulama, maksud witer di situ. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, menegakkan perutnya dari pahanya ketika ruku dan sujud. Kemudian menjaharkan pada tempat jahar. Kemudian jika mengingatkan sesuatu maka di dalam sholat, maka bertasbih. Lalu perbedaan dari sisi aurat ini lima hal. Wal maratu tadumu ba'daha ila ba'di, adapun perempuan menghimpun, merapatkan sebagian anggota dengan sebagian yang lain. Wa tahfudhu sawtaha bihadratir rijal al ajnabi, dan merendahkan suaranya di dalam salat ketika ada laki-laki ajnabi, laki-laki asing yang bukan mahramnya. Misalnya seorang perempuan sholat di masjid berjamaah, kemudian di masjid itu ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka walaupun itu sholatnya sholat jahriyah, dia tetap sir, khafat, suaranya direndahkan. Idza nabaha syai' fi shalah, jika dia memperingatkan satu dalam sholat, syafaqat, dia syafaqat. Apa syafaqat? Syafqun, menepuk tangan. Wa jami'u badanil hurrah auratun illa wajhaha wa kaffaiha, dan seluruh tubuh perempuan merdeka adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Ingat, ini berbicara di dalam salat. Adapun di luar salat, Syafi'iyah seperti yang kita bahas sebelumnya mengatakan aurat perempuan merdeka seluruh tubuh. Wal amatu karrajuli, adapun budak maka dia seperti laki-laki. Baina surah wa rukbah. Nah, paham ini semua kan? Tidak ada muskil kan? Yang pertama saja yang perlu saya beri catatan. bahwasanya penulis mengatakan ya ummu ba'daha ila ba'din. Jadi rapat itu. Maka kalau antum pernah lihat dan saya pernah tahu, misal ketika ruku itu sikunya berada di bawah perutnya, sehingga lengannya menahan bagian dada atau payudaranya. Demikian juga ketika sujud. Bahkan ketika sujud, lututnya pun sebagian ditemukan, sebagian mereka. Jadi rapat. Atau telapak kakinya. Sedangkan laki-laki, mereka maksudnya Syafi'iyah, ketika sujud, dua telapak kakinya direnggangkan. Ini perbedaannya. Terkait dengan kalimat watadumu ba'duha ila ba'din, menghimpun sebagian anggota dengan sebagian yang lain, berdasarkan riwayat Al-Baihaqi annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra 'ala imra'atain tusalliyan, melintasi dua orang wanita yang sedang salat. Faqala idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ila al-ardi fa innal mar'ah laysat fi dhalika karrajuli. Jika dua perempuan itu salat, maka hendaknya fadumma, menghimpun ba'dal lahmi, sebagian dagingnya ilal ardi, ke arah tempat salatnya, bumi. Fa innal mar'ah laysat fi dhalika karrajuli. Kalau hadis ini sahih, maka demikianlah keadaannya. Sayangnya hadis ini dhaif. Hadis ini mursal dan tafarrat dengan kemursalannya. Hadis riwayat Baihaqi ini mursal dan tafarrat dengan kemursalannya. Artinya dia menyendiri riwayatnya. Tidak ada yang menguatkannya dari riwayat yang muttasil. Maka terkait dengan hal ini dan beberapa istri Nabi yang lain, mereka sholat bersama kaum muslimin dan hai'ah atau kaifiyah sholatnya serupa dengan sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang khusus menunjukkan itu. Kalaupun tidak ada dalil yang menyebutkan yang seperti ini, maka cukup ucapan Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli menjadi hujjah, ketika tidak ada dalil yang memberitakan secara khusus perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari kaifiyat sholat. Maka dari hal ini perempuan pun menjauhkan sikunya dari lambungnya sebagaimana laki-laki melakukannya, baik ketika ruku ataupun sujud. Perempuan pun mengangkat perutnya, artinya tidak merapatkan antara perut dengan paha ketika sujud. Ketika ruku jelas. Kenapa? Karena kalau disatukan perut dengan paha nanti, maka rukuknya overdosis, ya kan? Sementara kaifiat rukuk yang benar adalah tulang punggungnya rata. Kalau disatukan coba, itu jadinya, ya itulah dia. Stretching. Ya, pengen olahraga barangkali. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada, alhamdulillah. Terkait dengan memejamkan mata, cukup ya insyaallah. Itu tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berlaku.